Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار Ikhwanuddin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa'ala, masih dalam pembahasan hadis yang keempat dari 40 hadis yang dibawakan oleh al-imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menyampaikan akan hadis yang sampai kepada beliau dari Rasul alaihi salatu wassalam tentang proses penciptaan manusia, di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari sebagai setetes air mani. Kemudian sejarah itu juga menjadi segumpal darah. Kemudian sejarah itu juga yang 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat. Dia pun meniupkan ruh terhadap janin tadi sehingga janin tersebut hidup. Kemudian dia diperintahkan untuk menuliskan 4 kata atau 4 kalimat. Menuliskan tentang rezekinya, menuliskan tentang ajal, menuliskan tentang amalannya, apakah dia akan berakhir menjadi seorang yang syafi, orang yang celaka, orang yang binasa, atau akan dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan sa'id, dalam keadaan berbahagia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah alladzi la ilaha ghairuh, demi zat, demi Allah jalla wa ala yang tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Ia, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal semasa hidupnya dengan amalan ahli jannah, dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sehingga tidak ada yang membatasi antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Fa yasbiqu alaihi alkitab, namun dia didahului oleh alkitab. dibawa oleh catatan. Catatannya berbeda dengan apa yang selama ini dia amalkan, sehingga tatkala dia hendak menghabiskan nafas terakhirnya, saya amali di amali ahli nar. Dia pun mengamalkan amalannya penduduk ahli neraka, saya berkuliah, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Wala'iyahubillah. Dan juga kata Rasulullah SAW, wa inna ahadakum, dan juga ada salah seorang kalian yang layak malu amal ahli nar, beramal dengan amalan ahli nar, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zira, sehingga tidak ada yang membatasi antara dia dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Kemudian dia didahului oleh Alkitab, dia didahului oleh catatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwasanya dia tidak akan mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar. Kemudian dia pun mengamalkan amalan ahli jannah, saya dahuluha, kemudian dia pun masuk ke dalam jannah. Ya khana fidina azzatullah. Hadis ini kemarin sudah kita jelaskan sebagiannya, yaitu terkait dengan khabar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Yang mana ringkasnya kemarin kita sampaikan menjadi murajaah dalam rangka mengulang kembali agar lebih ingat. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya tatkala seorang laki-laki menggauli istrinya, maka akan bertemulah air mani laki-laki dan perempuan dan bercampur. Kemudian selama 40 hari itu pun berlangsung, dan setelah 40 hari selanjutnya, maka air mani tersebut berubah menjadi segumpal darah, mudghah atau alaqah, segumpal darah. Kemudian juga yang seperti itu terjadi terus selama 40 hari, berubah sedikit demi sedikit, sehingga tatkala 40 hari ketiga, yaitu di 120 harinya, berubahlah tadi menjadi segumpal daging. Dan pada jarak antara 40 pertama dengan 40 ketiga, yang kemarin kita sampaikan, adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menuliskan nasib janin ini di dunianya nanti. Malaikat diperintahkan untuk menuliskan tentang rezekinya, seberapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan. Dan kemarin kita jelaskan rezeki di sini mencakup dua hal, rezeki duniawi dan rezeki agama. Kemudian juga malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus tadi diperintahkan untuk menuliskan tentang ajalnya, sampai kapan dia akan hidup di dunia ini. Kemudian barakallahu fikum, diperintahkan untuk menulis bagaimana amalannya di dunia ini, sehingga di akhir hayatnya nanti apakah dia akan menjadi seorang yang berbahagia dengan memasuki jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia akan masuk ke dalam neraka karena kesengsaraan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan untuknya. Wa khairuddin azakumullah. Kemudian setelah 40 hari ketiga, yaitu di hari yang 120, sebagian riwayat menyatakan 122, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang lain untuk melakukan tugas yang lain, yaitu untuk meniupkan ruh pada janin tadi. Sehingga pada 40 hari ketiga atau 120 hari, janin tersebut akan hidup dengan ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan melalui malaikat yang ia utus. Dan di sini kan kita yang azab Allah, Syekh Muhammad Ibn Salih al-Fumun rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan tentang kehidupan manusia di dalam janin itu dimulai tatkala dia berusia 120 hari dengan ditiupkannya ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana ada beberapa hukum fikih yang dibangun di atas perkara tersebut. Di antaranya, Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan annahu idza saqata بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه. Bahwasanya apabila janin telah ditiupkan roh padanya, sudah berusia 120 hari, berarti berusia 4 bulan, apabila dia gugur, ya, gugur dia, meninggal, maka prosesnya sama seperti manusia biasa. Yakni dia dimandikan, apabila memungkinkan untuk dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dan dikuburkan di perkuburan-perkuburan kaum muslimin. Bahkan Ibnu Utsaimin menyebutkan di sini wa yusamma, dan diberikan juga nama apabila orang tuanya memiliki kemampuan, juga diberikan akikahnya, disembelihkan, barakallahu fikum, sembelihan sebagai akikah atau nasikah untuk janin yang gugur tadi. Walaupun di sini mahalul khilaf, posisi yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah disyariatkan juga akikah, juga disyariatkan untuk menamakan, tapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah nam, dinamai kemudian diakikahi. Nah, kemudian wa annahu ba'da nafsi ruhi fihi yafham isqatuhu bi kulli hal. Setelah janin tersebut ditiupkan roh padanya, maka haram untuk menggugurkannya dengan keadaan apapun. Tidak boleh digugurkan sama sekali janin tersebut, menyengaja ibunya untuk tidak melanjutkan kehamilannya. Li'anna isqatahu hina idzin yakunu sababan li halakihi wa la yujuzu qatluhu wa huwa insan. Karena tatkala seorang ibu menggugurkan janin yang sudah berusia 4 bulan tadi, maka itu akan menjadi sebab untuk kematiannya, dan tidak boleh membunuh janin yang telah ditiupkan roh, sebagaimana diharamkan untuk membunuh manusia, juga diharamkan untuk membunuh janin yang telah ditiupkan roh padanya. Adapun apabila barakallahu fikum, ibu mengandung janin yang belum ditiupkan roh, secara usia ditaksir dia masih di bawah 4 bulan dan belum ada pergerakan yang terasa di perut ibu, maka di sini para ulama mereka berselisih apakah boleh untuk menggugurkannya ataukah tidak boleh untuk menggugurkannya. Dua pendapat di kalangan para ulama, tapi yang kuat, yang sesuai dengan adillah Alkitab dan Sunnah, adalah tidak boleh juga menggugurkan janin tersebut, walaupun dosanya tidak sebesar menggugurkan janin yang sudah ditiupkan roh padanya. Nah, tetap tidak diperbolehkan. Tapi secara dosa tentu tidak bisa disamakan dengan menggugurkan janin yang sudah ditiupkan roh padanya, itu sudah berusia 4 bulan. Ini terkait dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Tayyumi rahimahullah tatkala membahas tentang kapan ditiupkan roh pada seorang janin, yaitu tatkala dia sudah berusia 120 hari. Ikhwan fillah azakumullah, adapun penulisan takdir umur yang akan dia jalani, yaitu rizki ajal dan amalannya, maka sebagaimana kemarin kita sampaikan, tidak berbarengan dengan penulisan roh. Tapi sebelum itu, ya, sebelum itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat untuk menuliskan 4 perkara yang akan menjadi takdir umur selama dia hidup di dunia ini. Wa qad tudina azakumullah. Dan terkait dengan takdir umur, ini yang kemarin juga belum kami sampaikan, dan juga penting untuk disampaikan, bahwasanya takdir umur yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menulisnya tatkala janin tersebut berusia sekitar 40 pertama sampai 43, ini adalah takdir yang bentuknya sebuah catatan di tangan malaikat, sebuah catatan di tangan malaikat berbeda dengan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di lauhul mahfuz. Sebagaimana juga pernah kita jelaskan di majelis yang seperti ini juga, takdir itu bermacam-macam. Ada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di lauhul mahfuz. Ya. Allah tuliskan jauh sebelum Ia menciptakan langit dan bumi, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala yang akan terjadi sebelum Ia menciptakan langit dan bumi di khamsina alf sana, selama 50 ribu tahun sebelumnya. 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi telah Allah tuliskan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini takdir yang ada pada lauhul mahfuz. Kemudian jenis takdir yang kedua adalah takdir umur. Takdir umur adalah takdir yang malaikat mencatat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang manusia masih dalam perut jenin, di dalam perut ibunya. Ini takdir umur. Dan itu sifatnya kata para ulama bisa berubah-ubah. Takdir yang sifatnya umur, takdir umur yang ada berupa catatan di tangan-tangan malaikat ini bisa berubah-ubah. Makanya kalau kita dapati sebagian hadis silaturahim itu dapat memanjangkan umur. Maksudnya apa? Apakah yang tadinya ditakdirkan 50 tahun kemudian akan bertambah menjadi 51 tahun? Atau yang ditakdirkan 60 tahun akan berubah menjadi 70 tahun? Kata para ulama tidak. Takdir umur yang akan dilakukan manusia akan tetap tidak akan berubah di catatan lauhul mahfuz. Yang akan berubah adalah di takdir umur yang berupa catatan di tangan-tangan malaikat. Inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala rubah manakala seorang mengamalkan amalan-amalan yang dapat memanjangkan umurnya. Hal ini adalah kandungan salah satu tafsir yang disebut oleh para ulama dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd yang ke-39. Allah berfirman, "Yamtallahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan Ia menetapkan apa yang Dia kehendaki. Yang sudah ada di catatan malaikat berupa takdir umur pada setiap insan, Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus kehendak Ia dan Ia juga bisa menetapkan sekehendak Ia. Mana yang akan Allah hapus? Allah hapus. Mana yang akan Allah biarkan? Allah biarkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ummul kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Allah menghapus dan menetapkan takdir manusia yang ada di catatan-catatan malaikat berupa takdir umur. Adapun lauhul mahfuz maka tidak akan berubah-ubah. Ini salah satu tafsir, walaupun di sana ada sekitar 8 tafsiran terkait dengan ayat ini yang berbeda-beda, tapi di antara tafsirnya yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala bisa merubah takdir manusia yang ada di catatan-catatan malaikat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berdoa. Di dalam doanya, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan faktubni sa'idan. Ini salah satu doanya Umar bin Khattab. Ya Allah, apabila engkau telah menuliskanku sebagai orang yang celaka, maka tuliskanlah aku sekarang sebagai orang yang berbahagia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirubah apa yang dicatatkan para malaikat. Apabila memang tertulis saya sebagai orang yang celaka, maka gantilah ya Allah, tuliskanlah aku sebagai orang yang akan berbahagia. Ini termasuk doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dinukilkan atau dikeluarkan riwayat oleh Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'ah. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, adapun yang ada dalam lauhul mahfuz tidak akan berubah-ubah. Dan tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Semua itu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya agar seorang hamba bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan yang akan berefek baik untuk kehidupan dirinya. Dan agar dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus makin barakallahu fikum cinta terhadap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan terkait dengan masalah takdir, tidak ada yang mengetahuinya. Dan sungguh dusta apabila ada orang yang mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi di esok hari, dia tahu takdir sebagian manusia dusta ini. Baik dia yang mengakui atau orang lain mengakui untuknya. Si fulan ini paham masalah kapan turunnya hujan. Si fulan ini tahu apa yang terjadi di esok hari, kamu seperti apa karirmu, kamu nanti berapa ajalmu. Nah, ini dusta. Kedustaan yang nyata. Karena terkait dengan ilmu ghaib, terkhusus ilmu lauhul mahfuz, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, tidak ada yang memahaminya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahuinya. Terkait dengan ilmu lauhul mahfuz. Kemudian ikhwatul fiddin, a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut seorang ibu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa berisi tentang husnul khatimah atau su'ul khatimah yang akan dialami oleh sebagian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi allazi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tidak ada tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia, menekankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah. "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'." Ada salah seorang kalian ini yang selama hidupnya dia senantiasa beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Dia taat, salatnya dia rajin, puasanya dia rajin, bagi zakatnya juga luar biasa, sedekahnya luar biasa, rajin di dunianya, terus beramal, beramal, beramal, jihad, sholat, puasa, semua yang dia ketahui dari syariat-syariat Islam dia amalkan. Beramal dengan amalan ahli jannah sampai Rasulullah SAW menggambarkan betapa dekatnya dia dengan surga, sampai tidak ada yang membatasi antara dia dengan surga kecuali hanya satu harta saja. Dia beramal sedikit lagi dengan mengkhatamkan kehidupannya dengan amalan yang sama, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun yasbiqu alaihi alkitab, dia didahului oleh catatan. Ternyata catatan yang Allah Subhanahu wa taala tulis di lauhul mahfuz tidak akan serasi dengan amalan yang terus dia lakukan selama hidupnya, yaitu beramal dengan amalan-amalan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berlaku zalim. Seseorang bisa belok dari jalan yang mustaqim, dari jalan yang lurus semasa hidupnya, di akhir hayatnya dia belok sedikit atau belok banyak atau bahkan sampai putar balik, ini pasti karena ada dosa, karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya, di dalam niatnya, sehingga itu menjadikan dia menyimpang. Kalam mazahu azahallahu qulubahu. Manusia tatkala menyimpang itu, kalam mazahu, tatkala mereka berbelok, berbelok niatnya, berbelok tujuannya, amalannya ahli jannah, terlihat di mata kita dia adalah orang yang rajin dalam beramal amalan yang saleh. Tapi di dalam niatnya dia berbelok. Ya, niatnya dia berbelok. Tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah permulaan dari kata zaid. Permulaan dari penyimpangan yang terjadi pada seorang manusia dalam mazahu tatkala mereka membelokkan diri. Azzaqallahu qulubahum, Allah belokkan sekalian hati-hati mereka. Wa iyyadzubillah. Sehingga para ulama menyebutkan terkait dengan masalah niat diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan saleh kita adalah perkara yang sangat-sangat penting menentukan husnul khatimah atau husnul khatimah yang akan kita dapatkan. Jangan melihat zahir manusia ahli jannah ini. Wah, salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya juga rajin, sedekahnya luar biasa. Beramal dengan amalan-amalan ahli jannah, amalan-amalan saleh. Tapi kita hanya bisa melihat sebatas mata. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di isi hatinya. Apakah dia mengamalkan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau dia punya tujuan-tujuan yang lain? Dan kita yakin orang yang mengamalkan amalan-amalan saleh dengan tujuan yang tidak baik ini adalah zaid, sebuah penyimpangan. Dan tak kalah seorang menyimpang kepada persimpangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sekalian melaknat dia. Kalau mazahu al-fa'ilullahu qulubahum. Dan kalau manusia berbelok, Allah Subhanahu wa taala sekalian melaknat hati-hati mereka, wal iyadzu billah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau barakallahu fikum ada melihat seorang yang bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam peperangan-peperangan yang banyak. Tidak meninggalkan satu langkah kepada musuh pun, melainkan dia akan maju dan dia menebas musuh tersebut dengan begitu semangatnya, berapi-api dan berjihad. Dalam peperangan melawan kaum musyrikin, kaum kufar, ada seorang yang sangat bersemangat, terlihat di mata sahabat, sangat luar biasa orang ini. Tidak kena lelah ke kanan dan ke kiri menghampiri musuhnya, ditebasnya musuh tersebut tatkala berhadapan dengan dia. Sampai manusia terheran-heran dengan keberanian yang ada pada orang ini, dan mereka, para sahabat yang terheran-heran ini, menyampaikan keheranan mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi sungguh tidak terduga jawaban Rasulullah SAW terkait dengan orang yang sangat berani dalam perang ini, yang seakan-akan terlihat di mata manusia adalah orang yang berani dengan amalan yang soleh yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengucapkan ucapan yang sangat tidak terduga, yaitu huwa finnar, orang ini akan masuk neraka. Bagaimana masuk neraka? Peperangan tidak pernah alfa. Di peperangan melawan orang-orang musyrikin kufar terus ikut, dan juga dalam peperangan-peperangan tersebut bukan hanya duduk manis, tapi dia berlari ke kanan dan ke kiri menggunakan kudanya, membunuh musuh-musuh Islam, membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu dan Rasulnya dengan penuh semangat. Namun huwa finnar, dia di neraka. Peperangan pun terus berlanjut, sehingga terlihat orang tadi terkena tebasan musuh dan dia sudah tidak berdaya. Dia sudah tidak berdaya. Ada seorang sahabat yang membuntuti dia, melihat apa yang dia lakukan dalam peperangannya tadi. Ternyata dia tadi tersebat oleh musuhnya, sehingga dia terjatuh, terkabar, tidak berdaya. Kemudian tiba-tiba dia menusukkan pedangnya sendiri ke badannya. Dia menusukkan sendiri pedangnya ke badannya. Maknanya dia bunuh diri. Karena mungkin sudah tidak kuat menanggung rasa sakit tatkala dia terkena sebatan pedang atau sebatan senjata yang lain. Dia terkapar, menunggu kematiannya pun tidak datang kematiannya, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Dan itulah yang menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Walhamdulillah. Bukan fidir azar Allah. Jadi terkait dengan masalah husnul khatimah ini sangat penting kaitannya dengan husnul niyah, bagusnya niat di dalam hati seorang tatkala dia beramal dengan amalan-amalan soleh. Sehingga kita hendaknya berusaha bukan fitnah zakumullah dalam beramal amalan soleh, bukan hanya sekedar baik di mata manusia, tapi kita upayakan semua yang ada di hati kita, tujuan kita dalam melaksanakan sholat, tujuan kita dalam bersedekah, tujuan kita dalam berpuasa, tujuan kita dalam talabul ilm hanyalah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain, sehingga dengan itu kita mengamalkan amalan ahli jannah dan akan diakhiri dengan amalan ahli jannah juga. Amin. Ya khanatidin a'azami wa a'azabimullahi jami'an, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebalikan dari yang pertama tadi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah wa yadkhulaha. Dan juga ada salah seorang kalian yang beramal selalu dengan amalan yang ahli nar, bermaksiat, bermaksiat, terus bermaksiat, kufur dia, menentang, memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya, beramal dengan amalan yang ahli nar, hari-harinya diisi dengan maksiat, hari-harinya diisi dengan penyimpangan-penyimpangan, hari-harinya diisi dengan kesesatan-kesesatan amalan ahli nar. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, mempermisalkan jarak begitu dekatnya dia dengan neraka, dengan sabdanya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai seakan-akan tidak ada yang menjadi batas antara dia dengan neraka, kecuali hanya satu hasta saja. Apabila dia terus beramal dengan amalan tersebut dan mengakhiri hidupnya juga dengan amalan tadi tanpa taubat, maka dia akan masuk ke dalam neraka walayahubillah. Namun fayus yiku alaihi kitab, namun ternyata dia didahului oleh Alkitab, catatan yang ada dalam lauhul mahfuz, berbeda dengan akhir dari kehidupan orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Karena keadilannya, karena rahmatnya, orang tadi yang setiap hari mengamalkan amalannya ahli nar, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalannya ahli jannah. Kemudian dia pun masuk ke dalam jannah. Dia masuk ke dalam surga setelah dia menghabiskan kebanyakan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan contohnya oleh Syekh Al-Fumin. Ada seseorang yang bernama Al-Usairin dari Bani Abdul Ashhal dari kalangan Ansar. Usairin ini adalah seorang yang sangat memusuhi Islam dan dakwah Islam selama dia belum mengenal barakallahu fihi atau belum masuk ke dalam Islam. Sebelumnya dia adalah orang yang sangat memusuhi Islam, membenci, memusuhi. Walamma kharaja an-nasu ila ghazwati Uhud, namun tatkala dia melihat manusia bergondong-gondong keluar menuju ghazwah Uhud, peperangan Uhud, Allah ta'ala fi qalbihi al-iman, maka Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan pada hatinya keimanan. Fa amana wa kharaja lil jihad wa qutila shahidan, maka dia pun keluar berjihad dan dia terbunuh syahid. Membenci Islam, memusuhi Islam, membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala melihat kaum muslimin berbondong-bondong berangkat ke peperangan Uhud, dia pun beriman dan ikut berjihad dan dia pun terbunuh. Amalannya sebelum dia masuk Islam adalah amalan ahli nar. Sekiranya dia meninggal dalam keadaan melanjutkan apa yang dia lakukan berupa permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, dia akan masuk ke dalam neraka. Namun catatan Allah berbeda. Allah takdirkan dia masuk Islam dan berjihad, dalam peperangannya dia terbunuh sebagai syahid, sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Ikhwanul Muslimin a'azani wa a'azakumullahu jami'an, inilah yang namanya realita husnul khatimah dan su'ul khatimah. Sekali lagi yang penting untuk kita ingatkan, kedua ini, su'ul khatimah dan husnul khatimah, ini punya keterkaitan yang sangat amat erat dengan bagusnya niat seseorang di dalam hati. Seorang yang beramal dengan amalan saleh dengan niat yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggoreginya. Makanya para sahabat radhiyallahu taala minta kalau mereka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah menuliskan takdir yang akan terjadi di muka bumi ini untuk muka buminya dan untuk orang-orang yang berada di atasnya 50 ribu tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi, para sahabat pun terheran dan menyatakan, bukankah kita harus bertawakal saja dengan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, gak usah beramal. Kalau kita dituliskan termasuk penghuni ahli jannah, ya kita ahli jannah. Tapi kalau kita penduduk ahli nar, ya masuk ke dalam takdir yang dipindah. Maka Rasulullah SAW memberikan penyemangat kepada mereka. La i'malu i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jangan kalian bertawakal dengan takdir. Jangan kalian menyerahkan diri kalian hanya kepada takdir. Manusia itu diberikan ikhtiar, manusia diberikan kekuatan, diberikan pikiran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, i'malu, beramallah kalian, beramal yang baik. Fakullun muyassaru lima khuliqalah. Setiap manusia itu akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang apa dia diciptakan untuknya. Apabila dia termasuk penduduk penduduk jannah, dia termasuk ahli jannah, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang ahli jannah. Dan kita harus optimis. Kita harus optimis. Dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik selama hidup kita, ini merupakan bentuk ikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Dan orang yang telah Allah Subhanahu ciptakan untuk menjadi penghuni neraka, akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka beramal dengan amalan ahli neraka. Yang memang sudah nanti dicalonkan sebagai penghuni neraka, Allah akan mudahkan baginya berbuat maksiat. Allah akan mudahkan baginya berbuat perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan, sehingga orang-orang yang masih bergelimangan di atas kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan, dan mereka merasa aman, tentram, merasa tenang, lega, seperti tidak ada apa-apa, hati-hati. Jangan-jangan itu menjadi tanda dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar, dan dia menjadi ahli nar, wa'alaikumsalam. Dan apabila kita dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan baik, sholat kita semangat, ya kan? Puasa juga kita laksanakan, ada harta yang telah mencapai kadar wajib zakat, kita keluarkan zakatnya, kita sedekah, amalan-amalan baik. Semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk daripada ahli al-jannah, penghuni surga. Dan kita tentunya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta penghataman yang baik untuk hidup kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Karena innamal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah SAW, yang namanya amalan manusia itu tergantung dengan ujungnya, tergantung dengan khotimahnya. Juga sama, kehidupan manusia tergantung dengan khotimahnya. Apabila seseorang diakhiri hidupnya dengan amalan baik, dengan amalan taat, diakhiri dengan tauhid, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, tanda-tanda baik, husnul khotimah. Namun manakala seorang di akhir hidupnya dengan amalan-amalan yang buruk, amalan ahli nar, dia meninggal di atas kemaksiatannya, dia meninggal di atas kesyirikannya, di atas kekufurannya, maka khawatirlah terhadap dirimu, wahai hamba Allah. Su'ul khatimah bisa saja terjadi padamu. Dan orang yang mengalami su'ul khatimah, tempatnya adalah di neraka. Dan orang yang mengalami husnul khatimah, tempatnya adalah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah qanih hidayatakumullah, pembahasan hadis yang keempat dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang kelima, hadisnya Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, terkait dengan masalah kebid'ahan. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan, bisa diambil manfaatnya oleh si pribadi, oleh keluarga, dan juga untuk antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.